Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majlis Ta'lim Dinur yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yusuf, dan kita sudah sampai pada penghujung tafsir surat Yusuf. Kita masuk pada ayat yang 102 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah. Ini adalah di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak berada pada posisi mereka, pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya. Dan mereka sedang mengatur tipu daya. Jadi setelah Allah menyampaikan kisah Nabi Yusuf panjang lebar, setelah itu Allah sampaikan, "Dzalika min amba'il ghaib." Ini yang kami kisahkan kepada engkau, wahai Muhammad, adalah termasuk dari berita-berita gaib. "Nuhihi ilaik." Ya, yang kami wahyukan kepada engkau. "Wa ma kunta ladaihim," kau tidak hadir, "id ajma'u amrahum wa hum yamkurun," ketika mereka sedang bersepakat ya, memutuskan rencana mereka. "Wa hum yamkurun," dan mereka membuat tipu daya ya. Siapakah mereka yang dimaksud? Jadi Allah mengatakan, ini wahyu, ini adalah ilmu gaib yang kami wahyukan kepada engkau, sementara kau tidak hadir ketika mereka sedang bikin rencana buruk, berkumpul. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan maksudnya adalah mereka tersebut, maksudnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka rapat apa yang harus kita lakukan, sebagaimana di awal surat ya. Uqtulu Yusuf, ada yang mengatakan bunuh Yusuf, awitrahuh arda yakhlulakum wajhu abikum, atau mengatakan usir saja, kita asingkan dia ya. Intinya yang dimaksud dengan mereka di sini yang Nabi Muhammad SAW tidak hadir bersama mereka, maksudnya adalah saudara-saudara Yusuf yang waktu itu bikin makar untuk memasukkan Yusuf dalam sumur. Maksud dari ayat ini bukti bahwasanya engkau adalah seorang nabi, wahai Rasulullah, karena cerita Nabi Yusuf dari awal sampai akhir ini kau tidak hadir di masa itu. Ini entah berapa ribu tahun yang lalu dan kau tidak hadir ketika itu, namun kau bisa cerita. Ini merupakan dalil bahwasanya engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin ada yang bisa bercerita secara detail seperti ini, kecuali Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan semua kejadian-kejadian tersebut. Ini bantahan kepada orang-orang musyrikin ya. Orang-orang musyrikin yang meragukan tentang kenabian Muhammad s.a.w. Mereka tiap hari melihat Rasulullah s.a.w. Mereka lihat tiap hari Nabi s.a.w. pulang dan pergi. Mereka lihat Rasulullah s.a.w. Tidak pernah belajar sama Yahudi Nasrani. Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia ummi, seorang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Namun dia bisa bercerita tentang cerita yang seperti ini. Kisah Nabi Yusuf yang begitu detail. Ya, ini bukti bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat semisal ini banyak dalam Al-Qur'an. Contohnya Allah Subhanahu wa taala ketika dalam surat Ali Imran Allah menyebut tentang kisah Maryam, maka Allah berkata, "Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun." Wahai Muhammad, kau tidak hadir bersama mereka ketika mereka sedang melemparkan pena-pena mereka, mereka mengadakan undian siapa di antara mereka yang akan merawat Maryam. "Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun," dan kau juga tidak hadir ketika mereka sedang bertengkar, rebut-rebutan untuk bisa memelihara Maryam. Meskipun kau tidak hadir, ternyata kau bisa menceritakan. Ini dalil bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Demikian juga ketika Allah berbicara tentang kisah Nabi Musa, kata Allah, "Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idh qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minasyahidin." Kau tidaklah berada di sisi barat di sisi barat Bukit Tursina ketika kami memerintahkan perkara kepada Nabi Musa. Kau tidak hadir, tapi kau bisa cerita. "Wa ma kunta minasyahidin," kau tidak termasuk orang menyaksikan kejadian tersebut. Ya, kau tidak termasuk orang menyaksikan kejadian tersebut, tapi kau bisa cerita, menunjukkan kau seorang nabi. Demikian juga, "Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan," dan kau tidak duduk bersama, tinggal di negeri Madyan, sehingga kau bisa cerita tentang kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa di Madian bagaimana, ya. Kemudian juga ketika kisah Nabi Nuh dalam surat Hud, setelah Allah ceritakan kisah Nabi Nuh bagaimana perlawanan pendustaan kaumnya sampai akhirnya mereka mengejek Nabi Nuh, sampai akhirnya anaknya Nabi Nuh juga tenggelam dan mereka dibinasakan, setelah itu Allah mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad, engkau tidak tahu sebelumnya dan kaummu juga tidak, kaumnya engkau pun tidak tahu sebelumnya tentang kisah ini. Ini semua dalil bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sempat nonton di YouTube tentang seorang yang dia mengatakan di antara dalil nyata bahwasanya Muhammad adalah utusan Tuhan, dia tinggal di Mekah. Dan dia tidak pernah keluar dari Mekah kecuali cuma sesekali. Dan dia tidak pernah belajar dari pendeta-pendeta. Dan dia tidak tahu baca dan tulis. Tapi bagaimana dia bisa menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu? Mustahil. Dari mana dia tahu kecuali ada zat yang memberitahukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa menceritakan tentang kisah Nabi Musa secara detail? Bagaimana dia bisa menceritakan kisah Nabi Yusuf secara detail? Bagaimana dia bercerita tentang kisah Maryam? Sampai orang-orang berebut untuk memelihara Maryam pun Muhammad bisa cerita. Ini semua dalil bahwasanya Muhammad adalah utusan Tuhan, ya. Muhammad adalah utusan Tuhan. Tapi kita kembali, jadi Allah mengatakan wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum mim qurun. Inilah berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad, kau tidak hadir bersama mereka ketika mereka sedang memutuskan perkara dan mereka membuat makar. Siapa mereka di sini? Kebanyakan ahli tafsir mengatakan mereka di sini maksudnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf ketika bikin makar rencana untuk menjauhkan Yusuf dari bapaknya. Engkau tidak hadir ketika mereka bikin rencana wahai Muhammad, tetapi kau bisa menceritakan itu semua. Sebenarnya berpendapat bahwasanya maksudnya adalah semua kejadian yang Allah ceritakan dari awal sampai akhir dari kisah Nabi Yusuf. Mereka di sini maksudnya adalah saudara-saudara Yusuf yang bersekongkol untuk membuat makar atau seperti orang-orang sayyarah, yaitu orang-orang para musafirin yang membeli Yusuf dari mengambil Yusuf dari sumur alaihissalam kemudian membelinya sebagai budak. Demikian juga mereka di sini termasuk adalah Zulaikha atau Imra'atul Aziz, istri Abdul Aziz yang berencana dengan teman-temannya untuk memenjarakan Yusuf. Jadi mencakup seluruh kejadian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu alam bisawab, ya. Tapi majelis ulama membatasi bahwasanya mereka di sini maksudnya saudara-saudara Yusuf yang mereka rapat dan mereka memutuskan suatu keputusan dan mereka berencana untuk menjauhkan Yusuf dari ayahnya. Taib. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wam yamkurun wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma aktsarun nas, dan sebagian besar manusia, walau harus tabi mu'minin, tidak akan beriman meskipun kau sangat semangat, kau sangat ingin menginginkan iman mereka. Ini dalil bahwasanya mayoritas manusia tidak beriman. Dan sekarang ada yang mengatakan ini berkaitan dengan penduduk kota Mekah ketika itu, ada yang mengatakan manusia secara umum. Dan kenyataan sekarang wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau mengikuti mayoritas manusia di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan sekarang bahwasanya orang-orang kafir non muslim lebih banyak daripada orang Islam, ya. Sampai sekarang orang Islam berapa, sementara penyembah berhala sekian miliar, penyembah Nabi Isa sekian miliar, ya. Belum lagi ateis, ya. Dan macam-macam penyembah matahari, penyembah sapi, ya. Banyak sekali. Kebanyakan mereka tidak beriman meskipun kau semangat. Atau ini maksudnya adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mereka beriman, namun kebanyakan mereka tidak beriman. Makanya Nabi ingin orang Quraisy beriman, Nabi ingin Persia beriman, Nabi ingin Yahudi beriman, Nabi ingin Romawi beriman, namun kebanyakan mereka tidak beriman. Meskipun Nabi semangat. Jadi Allah ingin memberi tasliyah, itu hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kesalahan pada cara penyampaianmu wahai Muhammad, bukan. Bukan karena kau kurang lembut, bukan karena kau kurang fasih, bukan karena kau kurang bijak. Tapi mereka memang yang bermasalah. Hati mereka bermasalah, entah mereka mengikuti hawa nafsu, entah mereka berpegang dengan tradisi nenek moyang, entah mereka tidak ingin kehilangan duniawi mereka, jabatan mereka dan lain-lain sehingga mereka enggan untuk beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi hiburan kepada Nabi Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin. Kebanyakan manusia meskipun kau semangat mereka tidak akan beriman. Lihatlah apa dalil yang kurang yang Nabi sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Dalil terlalu banyak. Akhlak Nabi nomor satu, kedermawanan Nabi nomor satu, ya, kesabaran Nabi nomor satu luar biasa. Nabi menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu juga mereka tahu. Al-Quran mukjizatnya luar biasa. Tidak ada yang kurang dari Muhammad SAW. Tapi meskipun kau semangat mereka beriman, kebanyakan mereka tidak tidak beriman. Setelah itu Allah jelaskan, ya, sebab di antara sebab kenapa mereka tidak beriman, ya. Padahal setelah itu Allah berfirman, "Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil 'alamin." Engkau tidak meminta ganjaran dari mereka, ya. Engkau sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka dari seruanmu ini, dari dakwahmu, dari Al-Qur'an yang kau bacakan. "In huwa illa dzikrul lil 'alamin." Ini hanyalah peringatan bagi semesta alam. Padahal kau sudah berdakwah dengan sebaik-baiknya, padahal kau tidak minta upah sama sekali, dan mereka tahu tersebut. Lain hanya kalau kau berdakwah untuk menjadi raja, kalau kau berdakwah untuk menjadi penguasa. Enggak, kau berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap tidak beriman. Ini menguatkan bahwasanya kesalahan bukan dari metodologi yang kau sampaikan, bukan wahai Muhammad. Tapi kesalahan kembali kepada diri mereka sendiri, memang tidak bisa menerima. Tadi saya katakan hati mereka sudah mati, entah karena takut hilang dunia, karena takut hilang jabatan, atau ikut hawa nafsu, atau berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang, dan itu semua menghalangi mereka dari beriman. Maka Allah sebutkan setelah itu di antara model manusia, wa ka'ayyin. Jadi jangan-jangan heran Muhammad kalau mereka tidak beriman kepada engkau. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Betapa banyak ayat-ayat di langit dan di bumi, ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, yang mereka melaluinya, yamurruna 'alaiha. Yamurruna 'alaiha. Mereka lihat tanda-tanda tersebut, wa hum 'anha mu'ridun, tapi mereka berpaling. Mereka bukan mereka tidak tahu, mereka lihat. Kita bilang itu bicara zaman dahulu yang belum ada media. Mereka bisa lihat rembulan, mereka bisa melihat matahari, mereka bisa melihat alam semesta, mereka bisa lihat bagaimana, apalagi zaman dulu umat-umat terdahulu dibinasakan. Mereka bisa lihat kaum Ad, kalau orang Mekah dulu bisa lihat kaum Samud, ya. Mereka bisa lihat bagaimana kaum Lut dibinasakan. Mereka pernah dengar tentang cerita Fir'aun. Jadi banyak ayat-ayat di langit dan di bumi yang menunjukkan Allah itu Maha Esa, namun mereka tidak beriman. Apalagi zaman sekarang dengan adanya teknologi, melalui kita melihat bagaimana dahsyatnya alam semesta ini, bagaimana dahsyatnya langit, bagaimana dahsyatnya luar biasa, bagaimana teknologi yang canggih, bagaimana tubuh manusia yang luar biasa, bagaimana fi anfusikum afala tubsirun, tidak kekulat pada diri kalian, bagaimana organ-organ tubuh, ya, luar biasa. Orang bisa meneliti tentang hewan-hewan, bisa luar biasa. Tetapi begitu satu ayat saja sebenarnya sudah cukup, ya, untuk menunjukkan Allah itu Maha Esa. Tetapi ternyata sekian ribu ayat, sekian ribu dalil, sekian ribu pengamatan tidak membuat mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menyedihkan, sebagaimana saya pernah diceritain sama kawan ahli fisika, dia mengatakan banyak dosen-dosen dia yang fisikawan justru malah cenderung kepada ateis. Setelah mengungkapkan tentang rahasia alam, tentang rumus-rumus alam, tentang sunnatullah, ya, justru dia ateis. Harusnya kan tahu bahwa ini terjadi dengan keteraturan, bukan dengan terjadi dengan ketidaksengajaan, sudfah, tiba-tiba begitu. Tidak mungkin alam semesta terjadi dengan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba itu sekali benar, seribunya salah. Kalau melahirkan jadi manusia sekali, sisanya jadi monster kah, atau jadi apa kah, ya mungkin. Ini selalu benar, aturannya ada. Laki-laki menikah dengan wanita, keluar anak. Ini sudah ada peraturan. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Harusnya pakar-pakar tersebut yang melihat ayat-ayat Allah, melihat bagaimana keagungan Allah, dahsyatnya penciptaan Allah, harusnya mengesakan Tuhan, justru malah ada yang menjadi ateis dan ada tetap mensyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya alam semesta begitu hebat, bagaimana kemudian mereka menyembah manusia? Bagaimana mereka menyembah sapi? Bagaimana mereka menyembah monyet? Bagaimana mereka menyembah patung yang mereka bikin sendiri? Makanya Allah mengatakan, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi. Betapa banyak tanda-tanda kuasa Allah itu ayah di langit maupun di bumi. Yamuruna, yang mereka melewati tanda-tanda itu, mereka lihat, mereka tahu, mereka lihat, mereka teliti. Wa hum anha mu'ridun, tapi mereka berpaling dari itu semua. Kemudian kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka syirik. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ini ayat Perhatikan sini. Kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Tidaklah kebanyakan mereka kecuali mereka musyrik. Nah, Allah menyebutkan sini mereka beriman, tapi Allah juga menyebutkan mereka musyrik. Bagaimana bisa bergabung iman dengan kesyirikan? Maka kalau kita baca buku tafsir, ya, buku tafsir, hampir seluruh buku tafsir menyebutkan bagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, bagaimana perkataan Ibnu Abbas, ya, bahwasanya iman mereka di sini apa? Iman mereka yaitu mengakui Allah pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki. Ini iman mereka. Jadi ini dalam ayat banyak sekali. Wala in sa'altau man khalaqa samawati wal ardhaya qulunna Allah. Kalau mereka, engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan diri, yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau bertanya kepada mereka siapa menciptakan diri mereka, yaquluna Allah, kata mereka yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Oleh karenanya mereka mengakui Allah Maha Pemberi Rizki. Yang istilah kita disebut, kita menamakan dengan istilah rububiyah Allah. Rububiyah. Yaitu mereka beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Syiriknya di mana? Syirik mereka yaitu mengambil sekutu atau tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Nah, mereka ketika beribadah kepada Allah, mereka ternyata syirik. Ini mereka syirik dalam uluhiyah Allah. Syirik, jadi bertauhid atau beriman uluhiyah Allah, syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Ya, saya ulangi. Jadi Allah mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsarum billah," tidaklah mereka beriman kebanyakan mereka kecuali mereka syirik. Tidaklah mereka beriman kecuali syirik. Jadi mereka mencampur antara iman dengan syirik. Iman mereka apa? Kita ingin tahu, ternyata mereka percaya dengan rububiyah Allah. Mereka tahu ada Allah, mereka tahu Ka'bah itu yang punya Allah. Makanya ketika Abraham mau menyerang Ka'bah, kata Abdul Muthalib, "Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha." Ka'bah itu punya Tuhan yang akan pemiliknya, akan menjaganya. Dia tahu. Makanya banyak orang musyrikin namanya Abdullah. Mereka kenal Allah. Makanya mereka haji, mereka umrah. Syirik mereka di mana? Syirik mereka adalah mereka mengambil sekutu dalam peribadatan. Ya, mereka beribadah kepada berhala, mereka menjadikan berhala sebagai perantara. Kata mereka, "Haulai syufa'auna indallah." Mereka ini pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah yang kami sembah ini. Mereka bilang pemberi syafaat di sisi Allah. Jadi mereka mengakui Allah. Tapi ini pemberi syafaat, tidak serak kalau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka mengatakan, "Ma da'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami menyembah ini berhala kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka, itu pengakuan mereka. Jadi dari sinilah kemudian para ulama perlu memperinci pembagian tauhid agar orang tidak salah dalam mentauhidkan Allah. Jangan sampai hanya mempersialkan tauhid. Dari sini saya katakan, dari sinilah perlu pembagian tauhid. Buat apa? Buat apa? Agar tidak salah dalam mentauhidkan Allah. Agar tidak salah dalam mentauhidkan Allah. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai tauhidnya parsial, tidak sempurna. Tauhidnya hanya juz'i. juz'i, yaitu parsial. Seperti orang-orang musyrikin. Seperti kaum musyrikin Arab. Lihat kaum musyrikin Arab, mereka tauhidnya parsial. Mereka hanya mengakui Allah bertauhid dari sisi pencipta. Kalau kamu, kita tanya sama orang-orang musyrikin Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, apa kalian meyakini ada selain Allah yang menciptakan alam semesta? Mereka bilang tidak ada. Dalam Al-Quran mereka mengatakan, wala in sa'altau man khalaqa samawati wal ardh, kalau kamu bertanya kepada mereka, saya menciptakan langit bumi, mereka jawab Allah. Mereka enggak bilang Tuhan lain. Mereka enggak bilang Hubal ikut menciptakan Lata. Mereka tahu Lata dulu manusia. Ya. Jadi, tapi tauhidnya parsial. Begitu masalah peribadatan, mereka berbuat syirik. Nah, perlu dibagi ini agar apa, kita tahu, oh salahnya di sini, benarnya di sini. Maka perlu ada pembagian dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan agar tauhid tidak menjadi juz'i, tidak jadi parsial, tapi menjadi kulli. Seorang mentauhidkan Allah secara totalitas, agar orang-orang mentauhidkan Allah secara totalitas. Bukan seperti pernyataan sebenarnya, apa itu salafi bagi-bagi tauhid buat kita bilang ini untuk perbaiki. Karena ada yang menduakan Allah. Kalau tidak ada yang menduakan Allah, tidak perlu kita bagi-bagi ini. Makanya orang yang suka protes begini, biasanya mereka punya kesalahan dalam tauhid. Terkadang biasanya mereka tauhidnya cuma parsial. Ternyata mungkin mereka suka nyembah kuburan, minta pada penghuni kubur, atau mereka suka pakai jimat, atau mereka membolehkan acara-acara apa namanya, penyembelihan untuk jin-jin. Makanya mereka tidak suka ada pembagian seperti ini. Karena mereka tahu konsekuensi dari pembagian ini ada kritikan terhadap mereka. Kalau mereka tauhidnya lurus, ada masalah apa dibagi tauhid? Enggak ada masalah. Kita ini bagi bukan Tuhan yang kita bagi. Tidak seperti perkataan mereka, kalau bagi gini namanya Trinitas. Itu Trinitas, kita bagi Tuhan. Tuhan jadi tiga oknum. Ada Bapa, ada Ruhul Kudus, ada Isa. Enggak. Kita ini bagi untuk bukan Tuhan yang kita bagi. Tapi jangan sampai kamu parsial dalam apa bertauhid kepada Allah. Tapi harus totalitas. Itu maksudnya ini sekedar tambahan ilmu. Taib. Makanya Ibn Abbas meriwayatkan dalam Sahih Muslim, kanal musyrikuna yaqulun labbaik la syarika lak la syarika lak. Kanal musyrikuna yaqulun, orang musyrikin dahulu ketika tawaf atau ketika haji, mereka bertalbiyah, kata mereka, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, ya Allah tidak ada sekutu bagimu. Jadi mereka juga bertalbiyah seperti jemaah haji. Ketika sampai situ Nabi SAW berkata, wailakum qat-qat, kata Nabi, celaka kalian, jangan ditambah, cukuplah sampai di situ. Jangan kalian tambah-tambah lagi talbiyah kalian. Ya. Fayaqulun, ternyata mereka nambah, kata mereka, illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Kata mereka, kecuali kesyirikan, kecuali sekutu yang engkau miliki, yang kau miliki mereka, dan sekutu tersebut tidak memiliki apa-apa. Yaquluna hadza hum yatufuna bil bait. Perhatikan, mereka mengucapkan ini sementara mereka sedang tawaf. Jadi lihat, orang musyrikin tawaf, mereka mengakui adanya Allah. Mereka tawaf, mereka tahu Ka'bah yang punya siapa, Allah Subhanahu wa taala. Mereka tawaf dan mereka bertalbiyah dalam tawaf, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Kata Nabi, cukup, jangan tambah lagi. Ternyata mereka tambah lagi dalam talbiyah mereka. Illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Kecuali sekutu yang itu milikmu, kau menguasainya dan tidak menguasai apa. Bahkan dalam kesyirikan tersebut masih ada rububiahnya. Perhatikan saya ucapkan. Mereka mengatakan, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada sekutu bagi. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu. Illa syarikan huwalak, yang sekutu itu milikmu. Tamlikuhu, kau menguasainya. Wa ma malak, jadi tidak menguasai apa-apa. Subhanallah. Dia mengakui sekutu-sekutu itu tidak bisa bikin apa-apa. Dia mengakui Hubal, Lata, Uzza itu hanyalah dimiliki oleh Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ma malak, tidak memiliki apa-apa. Tapi itu sekutu diizinkan oleh Allah untuk kita beribadah kepada sekutu-sekutu tersebut sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah filosofi kaum musyrikin. Tapi intinya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berfirman, afa aminu an ta'tiyahum ghasyatun min adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'ah baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka? Ghasyatun, yaitu siksaan yang meliputi. Ghasyatun, menutupi. Min adzabillah, azab Allah yang menutupi mereka. Aw ta'tiyahum sa'ah, atau tiba hari kiamat. Baghtatan, tiba-tiba, wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman? akan tiba-tiba datang hari kiamat sementara mereka tidak sadar. Ya. Ini peringatan ya, bahwasanya mereka enak aja berbuat syirik, enak aja melakukan kesyirikan, enak saja melakukan kemaksiatan, enak saja menzalimi orang lain, tak pada khawatir. Allah mengingatkan, apakah mereka tidak takut kalau tiba-tiba datang siksaan? Betapa banyak datang siksaan Allah dengan tiba-tiba. Kata Allah, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri merasa aman akan datang siksaan kami sementara mereka sedang tidur? Bisa jadi Allah datangkan siksaan di malam hari. Awa amina ahlul qura an ta'tiyahum an ya'tiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman jika tiba datang kepada mereka siksaan kami sementara mereka sedang bermain-main? Tiba-tiba datang, banyak orang seperti itu. Tiba-tiba sedang main-main, sedang disko-disko, tentang joget-joget, tiba-tiba datang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kalau tidak, au ta'tiyahum sa'ah baghtatan wa hum la yash'urun. Atau tiba-tiba datang hari kiamat ya, tanpa mereka sadari, tanpa mereka sadari. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Tolong hapusin. Ayat berikutnya butuh ta'ammul, butuh perhatian, kita perhatikan insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'minu aktsarum billahi ilahu musyrik." Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili." Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah, inilah jalanku. Inilah jalanku. Apa jalanmu? Ad'u ila Allah ala basirah. Aku menyeru, berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Di atas hujjah. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang menyertaiku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa anil musyrikin. Maha suci Allah. Dan bukanlah aku termasuk orang musyrik. Ini ayat tentang dakwah ya. Allah menyuruh Nabi untuk memproklamirkan, memberitahukan, "Qul hadhi sabili, ini adalah jalanku." Tegas, ini adalah jalanku. Ya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yusuf berdakwah. Apa jalan dakwahnya? Ya. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, tauhid. Kalau kita baca penjelasan para ahli tafsir seperti dalam kitab dalam kitab tafsir Ibnu Jarir, maksudnya ila tauhid. Ila tauhid. Yaitu aku menyeru kepada tauhid. Kepada tauhid. Inilah asal dakwah para nabi, para rasul, semuanya menyeru kepada tauhid. Ya. Semuanya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat yang menyeru an ibudullaha wajtanibut tagut. Ya. Sembahlah Allah saja dan tinggalkanlah tagut. Ini tauhid. Jadi dakwah intinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berdakwah cuma bicara tentang akhlak tapi dia tidak memberingatkan umat dari kesyirikan, ya, walaupun depan dia kesyirikan, bahkan dia tidak mau bicara tentang tauhid, takut ditinggalkan umat, takut menyinggung agama lain, takut, banyak ketakutan, ya. Berarti dia bukan berjalan di atas dakwah para nabi, bukan berjalan di atas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, bukan kepada Nabi Isa, bukan kepada berhala, bukan kepada mayat-mayat, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah. Dan ini dalil kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, ya, aku menyuruh kepada Allah, perhatikan, dakwah kepada Allah, ya, peringatan untuk ikhlas. Kata Syekh, li'annahu in kana, ya, karena meskipun banyak orang yang yadu'u ilal haq wa huwa yadu'u ilal nafsihi, ya. Banyak orang yang menyuruh kepada al-haq, perhatikan, karena banyak yang berdakwah dengan hak, tapi menyeru kepada dirinya sendiri. Sebagian orang berdakwah seakan-akan di atas sunnah, seakan-akan sedal, tapi sebenarnya dia menyeru orang untuk pada dirinya. Kalau ada yang lain berdakwah dia tidak suka, dia maunya semua kepada dirinya, itu namanya tidak ikhlas. Orang ikhlas kalau ada yang berdakwah dia bahagia, ada yang mengurangi beban tanggung jawabnya. Para dai, tanggung jawab kita besar, harus berdakwah. Kalau ada yang menyeru, alhamdulillah, semakin banyak semakin mengurangi beban kita. Tapi kalau ada orang tidak suka, maunya sama dia saja, yang lain enggak boleh, ya. Tanpa ada alasan, bukan karena kesalahan tapi karena hasad dengki, itu berarti dia berdakwah kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspada. Waspada. Adu ilallah ala basiratin, di atas ilmu. Ingat, berdakwah di atas ilmu. Jika tidak di atas ilmu, kerusakan lebih banyak. Orang nekat, ya, tidak punya ilmu tidak usah berdakwah. Apalagi dakwah yang khusus, kalau ngajak orang sholat, kalau ngajak orang berbakti sama orang tua, semua orang bisa. Tapi kalau dakwah harus tahu tentang ilmu yang kita sampaikan, kemudian tentang audiens, ya, mad'uin, ya. Kemudian waktu yang tepat, materi yang sampaikan, ini semua butuh basirah. Basirah, para ulama mengatakan, ya, ilmu. Ilmu tentang apa? Ya, banyak. Tentang materi yang dia sampaikan, harus dia kuasai. Kalau dia enggak tahu, dia mengulang Allah alam. Kemudian tentang ahwal madu'uin, kondisi audiens, kondisi yang didakwahi. Ngerti juga tentang maslahat dan mudarat. Kapan dia beramar ma'ruf, kapan dia bernahi mungkar, dia harus tahu. Ini namanya ilmu, bukan asal. Nabi lihat Nabi bagaimana, Nabi ketika di fase Mekah, Nabi berdakwah diam-diam, Nabi bersembunyi-sembunyi. Ketika di Madinah bagaimana, ketika berhadapan dengan kaum munafikin bagaimana sikapnya, ketika di Yahudi bagaimana. Banyak apa namanya strategi yang dilakukan oleh Nabi. Maka seorang berusaha untuk ketika berdakwah dia di atas ilmu, bukan hanya semangat baru taubat, baru hijrah langsung dakwah, langsung nyampaikan. Ya akhi, kadang iman enggak kuat, begitu langsung akhirnya bisa menjadi ujub, bisa menjadi macam-macam, ya. Belajar, ya, kalau sekedar untuk, ya, saya sudah bertobat, ya. Tapi kalau harus kemudian berdakwah ceramah di depan umum, ini repot. Repot, enggak harus demikian, ya. Kalau hanya sekedar bicara umum, ayo kita sholat, ayo kita, okay, itu enggak jadi masalah. It's okay. Tapi kalau lebih daripada itu, mulai bicara hukum, mulai ini, mulai anu, bukan bidangnya, ya. Bukan bidangnya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini dalil bahwasanya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya berdakwah di atas ilmu. Aku dan orang mengikutiku, perhatikan. Aku dan orang-orang mengikutiku. Yang menunjukkan hendaknya pengikut Nabi yang sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya berdakwah di atas ilmu. Semampunya tentu. Ingat, dakwah itu tidak harus menjadi seorang ustaz, tidak. Berbagai macam kita cara, di kantor kita bisa dakwah, di rumah kita bisa bersapis, tapi harus di atas ilmu yang kita tahu. Ilmu ini benar. Bukan ngarang sendiri, bukan tafsirkan sendiri. Ya, ada ilmu yang bersanad sampai kepada para salaf, ya. bukan sembarang ya. Ilmu ini ada dalam buku-buku disebutkan, dalilnya ada hadisnya, ini baru benar. Ada ayatnya, ada tafsirnya ya. Subhanallah, ma'ana al-musyrikin, maksudnya Allah dan bukanlah aku termasuk orang musyrik. Ini dalil bahwasanya pengikut Muhammad harus terbedakan dari kaum musyrikin. Harus apa? Tamayyuz, yaitu terbedakan dari kaum musyrikin. Perhatikan, dari sisi akidah dan ajaran, dan juga dari sisi penampilan luar. Makanya dari sinilah kenapa Nabi melarang tasyabbuh. Kenapa Nabi larang tasyabbuh? Sallallahu alaihi wasallam melarang tasyabbuh. Nah, jadi kita wa ma'ana min, saya bukan orang musyrik. Kita tidak mengikuti akidah mereka dan kita juga tidak berpenampilan seperti mereka. Kita berusaha beda. Orang muslim ada penampilannya beda. Sisi fisiknya beda untuk menunjukkan dia orang muslim ya. Taib, ini ayat ini kita lanjutkan setelah ini. Saya jawab berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali para lelaki, yaitu para nabi dari lelaki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka, min ahli al-qura, dari kota, bukan dari badia, bukan dari badui, bukan dari dusun-dusun. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim." Tidaklah mereka berjalan di atas muka bumi lantas mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Wala darul akhirati khairul ladzina taqwa afala taqilun. Dan sungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah mereka berpikir? Tidaklah mereka berakal? Ini dalil bahwasanya wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali para lelaki. Ini dalil bahwasanya para nabi harus lelaki. Dan ini ijma ulama. Ijma ulama bahwasanya nabi semua laki-laki, tidak nabi perempuan. Kemudian diselisih oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm datang belakangan, Ibnu Hazm Al-Andalusi, dia mengatakan bahwasanya ada nabi perempuan, ya. Ada nabi perempuan, ya. Seperti dia mengatakan ibunya Nabi Isa, ibunya Nabi Musa alaihissalam adalah nabi perempuan. Namun ini diselisih oleh para ulama dan dia telah menyelisih ijma ulama, ya. Ibn Hazm, ulama yang muncul belakangan, ya. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, ya. Beliau apa namanya, ulama abad ke-5, ya. Ulama abad ke-5, dia menyelisih ijma ulama. Ulama mengatakan bahwasanya tidak ada nabi perempuan, dia mengatakan ada nabi perempuan seperti ibunya Nabi Musa. Ini pembahasannya khusus dalam masalah akidah. Sudah pernah saya bahas dalam masalah iman kepada Rasul. Tapi insyaAllah dia menyelisih ijma. Dan Ibn Hazm beberapa kali menyelisih ijma. Ini sekedar isyarat. Contohnya seperti dia menyelisih ijma masalah musik. Musik haram. Kemudian dia menyelisih ijma, dia mengatakan halal. Dia menyatakan halal. Padahal ulama sudah sepakat sebelumnya. Sama seperti ini masalah Nabi. Nabi harus laki-laki berdasarkan ayat. Kemudian dia mengatakan ada Nabi perempuan. Ini menyelisih ijma dan disebutkan oleh Ibn Taimiyah bahwasanya Ibn Hazm telah menyelisih ijma. Kemudian para nabi tersebut dari penduduk kota, bukan dari penduduk desa, ya, dusun-dusun yang mungkin tidak tahu kondisi dan yang lainnya, ya, bukan dari badui yang mungkin jadi bahan ejekan dan hinaan, ya. Kemudian Allah mengatakan, tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, penduduk Mekah, yang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Lihatlah bagaimana kaum Samud, lihat bagaimana kaum Ad, lihat bagaimana kaum Lut, bagaimana kisah Fir'aun. Mereka tahu akan hal tersebut, berita tersebar. Waladarul akhiratu khair, dan sungguhnya kehidupan akhirat lebih baik bagi yang bertakwa. Tidakkah mereka berpikir bagaimana mereka mendahulukan dunia yang sebentar aja, yang sangat singkat, kemudian meninggalkan kenikmatan abadi di akhirat? Makanya orang cerdas yang mendahulukan akhirat daripada dunia. Makanya semua orang yang melakukan maksiat disebut dengan jahil, ya. Disebut dengan orang bodoh, ya. Seperti firman Allah, innama taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sungguhnya taubat itu hanya Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa dengan kejahilan. Artinya apa? Setiap pelaku dosa dia sedang jahil. Di antara kejahilannya, kegoblokannya, dia mendahulukan kenikmatan yang sementara dengan mengorbankan kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Karena setiap orang melakukan maksiat ada kenikmatan akhrawi yang dia korbankan. Kita tahu kenikmatan dunia cuma sementara dan akan selesai dan akan disusuli dengan penderitaan. Semua kenikmatan seperti itu, yang haram lah. Orang khamar setelah itu apa kondisinya bagaimana? Orang berzina setelah itu kondisinya gelisah dan macam-macam. Ada kenikmatan tapi setelah itu ya, disko-disko apa maksiat, ada kenikmatan. Sementara kenikmatan tersebut kemudian disusul dengan kesedihan dan kegelapan hati. Kemudian dia dahulukan daripada kenikmatan yang abadi dan sempurna di akhirat. Makanya setiap pelaku maksiat adalah orang jahil, orang bodoh. Makanya kata Allah, afala taqilun, tidak akan kalian berpikir bahwasanya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia? Kemudian kata Allah, hatta idza sta'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, idza sta'asa ar-rusul, sehingga ketika para rasul tidak mempunyai harapan lagi. Putus asa, idza sta'asa ar-rusulu, putus asa apa? Tidak punya harapan lagi. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah didustakan. Ja'ahum nasruna, maka datanglah kepada mereka pertolongan kami. Fanujiya man nasya', maka diselamatkanlah siapa yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin, dan tidak ada yang bisa menolak, ya, siksaan kami atas orang-orang, ya, atas orang-orang yang mujrim, para pendosa. Ayat ini pembahasan ulama para sangat panjang. Apa maksudnya hatta idza sta'asa ar-rusulu, ketika para rasul putus asa. Intinya ada beberapa pendapat, tapi di antara pendapat mengatakan maksudnya para rasul putus asa untuk diimani oleh kaumnya. Melihat mereka sudah dakwah setengah mati, sudah lama, sepertinya mereka tidak bakalan beriman. Sehingga para rasul putus asa dan hanya menyampaikan hujjah. Ya sudah, yang penting kita sampaikan dalil. Mereka tidak bakalan beriman. Ya, tidak bakalan beriman. Ada yang mengatakan hatta idza sta'asa ar-rusulu, yaitu maksudnya para rasul merasa seperti, waduh, kayaknya azab kepada mereka enggak datang, kayaknya tidak sempat, tidak akan datang dalam waktu dekat. Sehingga ada keputusasaan seakan-akan azab tidak datang dalam waktu dekat. Sehingga orang-orang kafir semakin menjadi-jadi, oh enggak turun azab. Mana katanya mau datang azab? Tidak turun-turun, sehingga dia putus asa seakan-akan tidak datang waktu dekat. Masih lama. Ya. Ini yang lebih saya corong pada pendapat ini. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah didustakan. Telah didustakan. Apa maksudnya telah didustakan? Ada yang mengatakan bahwasanya yaitu mereka khawatir bahwasanya orang-orang beriman akan mendustakan mereka, karena para rasul telah berjanji akan datang azab, akan datang siksaan. Ini bicara tentang rasul para dahulu yang kalau tidak beriman Allah turunkan azab kepada kaumnya. Sehingga ketika tidak turun-turun azab, rasul ini khawatir kalau dia akan didustakan oleh orang yang beriman, yang telah beriman kepada dia. Kenapa rasul enggak datang azab? Ya. Namun pendapat yang indah, yang saya bacakan ini pendapat disebut oleh Alusi, dan ternyata saya cek juga ini pendapat disinggung oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Dalam majmu' fatawa, jilid 15 halaman 186, ya. Kata Ibn Taimiyah, la yamtani 'alal anbiya an yadhunnu syai'an fa yakunu al-amru bi khilafi ma dhannuhu. Tidaklah mustahil, bisa jadi para nabi bersangka sesuatu ternyata kejadiannya tidak sesuai dengan persangkaan mereka, ya. Faqad yadhunnun fi ma wa'iduhu ta'yinan wa sifatin. Mereka terkadang menyangka apa yang Allah janjikan, ya, bahkan akan terjadi dengan waktu dalam waktu dekat. Lai wala yakunu kama dhannu, ternyata tidak sesuai dengan yang mereka persangkakan. Ya, mereka dijanjikan kemenangan atau azab menimpa musuh, tetapi ternyata enggak datang-datang. Mereka menyangka waktu dekat, ternyata terlambat, ya. Fayai aisuna mimma dhannuhu fil wa'di, maka mereka pun putus asa dari apa persangkaan mereka. Bukan bahwa la min ta'yinil wa'd, bukan berarti janji tersebut tidak terjadi. Mereka yakin, tetapi mereka putus asa, kayaknya enggak sekarang, kayaknya nanti. Ini yang disinggung oleh Ibn Taimiyah, disebut juga oleh Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Dia mengatakan, Inna ulaika rusul alaihim salam ukhbiru bi adzabi qaumihim walam yata'ayyan lahum waqtun lahu. Sungguhnya para rasul dikabarkan bahwasanya kaumnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ditentukan waktunya. Fajtahadu, maka mereka bunuh isyihad, wa ayyanu lidzalika waqtan, sehingga mereka menyangka sebentar lagi, hasba ma dhahara lahum, menurut persangkaan mereka. Ya. Sebagaimana kita lanjutin aja. Falamma talatil muddah, tatkala ternyata azab tersebut tidak datang-datang, istai'asu, maka mereka pun seakan-akan menyerah, putus asa, wa dhannu kadziba anfusihim wa ghalat ijtihad, mereka tahu bahwasanya mereka salah dalam berisyihad. Bukan mendustakan janji Allah, tapi mereka, wah, kita salah menyangka ini. Dan persangkaan para nabi bisa jadi salah. Di antaranya Nabi Muhammad SAW pernah salah dalam persangkaan. Contoh, dalam Sahih Muslim, ya, dalam satu hadis, nomor 2361, ketika ada seorang menanam korma, kemudian Nabi kasih ide, begini saja kata Nabi bagusnya. Ternyata korma tersebut tidak tumbuh dengan baik. Tidak sesuai dengan persangkaan Nabi, maka Nabi mengatakan, innama dhonantu dhonnan. Aku hanya menyangka saja, ya. Ya. Fala tu'akhiduni bidhon, jangan kalian menyalahkan aku karena persangkaanku. Walakin idza hadatsukum anillah ta'ala syai'in fakhudhubi, tapi kalau aku kabarkan ini dari Allah, maka peganglah. Fa inni lam akdzib 'ala Allah, aku tidak pernah berdusta sama Allah. Tapi waktu dia kata Nabi caranya begini, ternyata salah, kata Nabi persangkaanku saja. Seperti ketika hadis Dzulyadain dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW salat, kemudian Rasulullah SAW baru dua rakaat, kemudian Rasulullah SAW salam, padahal sholat empat rakaat, duhur atau asar. Setelah Rasulullah SAW, ada yang tegur seorang disebut dengan Dzulyadain, dia mengatakan, Rasulullah, aku sirati sholat amnesita, apakah sudah berubah peraturan sholat empat rakaat jadi dua rakaat atau kau sedang lupa? Kata Nabi, maku sirati sholat wala nasitu, aku sholat tidak dikosor dan aku juga tidak lupa. Ternyata Nabi lupa. Jadi persangkaan Nabi ternyata bisa jadi salah, tetapi kalau salah tidak dibiarkan oleh Allah, akan ditegur segera, ya. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan dalam ayat ini, hatta idza istai'asa ar-rusul, ketika para rasul sudah putus asa akan turun azab kepada kaumnya karena terlalu lama enggak turun azab, Allah tunda. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka bahwasanya mereka didustakan, ya. Artinya persangkaan mereka salah. Tiba-tiba kata Allah, ja'ahum nasruna, maka datanglah pertolongan kami. Di antara kata para ulama, hikmahnya bahwasanya memang semua rasul diuji dengan ujian yang sangat berat. Sampai tidak ada pun, sehingga tidak tersisa satu pun harapan kepada sebab. Semua sebab sudah ditempuh, semua harapan pupus, kecuali hanya tinggal harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian-ujian kepada para rasul. Ketika mereka sudah putus asa, bahwasanya seakan-akan sulit nih, mau diazab mereka tidak bakalan beriman, kemudian azab tidak turun-turun, tiba-tiba ja'ahum nasruna, tiba-tiba datang pertolongan kami. Fa nujiya man nasya, maka diselamatkanlah yang kami kehendaki. Dan wala yuraddu ba'suna 'ala al-qaumil mujrimin, dan kalau sudah datang azab kami, tidak ada yang bisa menolak azab kami tersebut. Allah tutup firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada cerita mereka ada ibrah bagi orang-orang yang cerdas, ya. Ya. Maka kana haditsa yuftara, kisah ini bukanlah cerita yang diada-adakan, ya. Walakin tasdiq alladhi baina yadayhi wa tafsil kulli syai, akan tapi kisah ini adalah membenarkan tentang kitab-kitab terdahulu yang ada di Taurat dan Injil, bahwasanya memang ada Nabi Yusuf dan yang lainnya. Wa tafsil kulli syai, dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan juga ada petunjuk dan ada rahmat bagi kaum yang beriman. Dalam kisah Al-Qur'an itu ada petunjuk yang harus kita pelajari, ada petunjuk, ada rahmat yang bisa diperoleh di qaumi yu'min, bagi orang yang beriman, ya. Ini akhir daripada kisah surat Yusuf, ya. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di awal surat, laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Ya, nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Kami kisahkan kepada engkau, wahai Muhammad, tentang dengan kisah terindah, itu kisah Nabi Yusuf. Kemudian juga laqad kana fi yusuf wa ikhwati ayatul lisailin. Sungguh pada kisah Yusuf dan saudaranya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertanya. Di akhirnya Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul lil albab. Sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang berakal, ya. Kemudian beliau berkata, "Anna hadhil qissah min ahsanil qasasi wa awdahiha wa abyaniha." Kisah ini merupakan kisah yang terindah, yang paling jelas dan yang paling nyata, yang paling nampak. "Lima fiha min anwa'i tanaqulat." Kenapa? Karena kisah ini menakjubkan, kisah Nabi Yusuf. Terjadi banyak perpindahan, perhatikan. "Min halin ila halin," dari kondisi ke kondisi yang satunya. Ya, Yusuf berpindah-pindah kondisinya. Keluarganya berpindah-pindah, ayahnya berpindah dari gembira menjadi sedih, jadi gembira lagi. Banyak perubahan. "Min mihnatin ila min mihnah." Dari ujian yang satu ke ujian yang lain. Lihatlah kondisi Nabi Yusuf. Jadi dihasati oleh kakak-kakaknya, dilemparkan, berpindah pada ujian berikut, dilempar dalam sumur, dijual jadi seorang budak, kemudian pindah lagi, seterusnya berpindah dari satu sampai di penjara. Ya. "Wa min mihnatin ila minha wa minnah." Dan bahkan terjadi perubahan dari ujian menjadi kebahagiaan. Dari ujian Nabi Yusuf kemudian menjadi anugerah, jadi seorang pembesar negeri Mesir. "Wa min dhillin ila izzin," dari kehinaan menjadi kejayaan. Dari tadinya budak di penjara kemudian menjadi seorang bangsawan. "Wa min riqqin ila mulkin." Bayangkan Yusuf dijual jadi budak, akhirnya menjadi penguasa di kota Mesir. "Wa min furqatin wa syatatin ila ijtima'in wa ikhtilafin," dari perpisahan menuju kepada persatuan, berpisah dari ayahnya, berpisah dari adiknya Binyamin. Kemudian dari keributan dengan kakak-kakaknya akhirnya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa min dhiqin wa min hazanin ila surur," dari kesedihan husnin ila surur, kepada kegembiraan. Kesedihannya Yakub sekian tahun kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf, kegembiraan. Kesedihan Yusuf berpisah dari ayah dan bapaknya kemudian menjadi kesedihan Yusuf tadinya bertengkar dengan kakak-kakaknya akhirnya menjadi saling menyayangi. "Wa min rakhain ila jadab," dari rakha, dari apa namanya, dari kemakmuran, dari kepada musim kemarau terjadi di Mesir, 7 tahun musim panen kemudian 7 tahun musim kemarau. "Wa min jadabin ila rakha," demikian setelah musim kemarau lewat berubah menjadi musim penghujan. "Wa min dhiqin ila sa'ah," dari kesempitan menuju ke lapangan. Banyak dari kesempitan ya, Nabi Yusuf mengalami demikian ya, dari di penjara kemudian menjadi jadi beri ke lapangan, jadi penguasa. "Wa min inkarin ila ikrar," dari mengingkari menjadi mengakui, seperti Imra'atul Aziz yang orang disebut namanya Zulaikha. Tadinya mengingkari, menganggap bahwasanya Yusuf yang merayu dia, ingin menzini, akhirnya dia mengakui. "Fatabaraka man qassaha fa ahsanaha," maka Maha Suci Allah yang telah mengkisahkan kisah ini dan perindah kisah ini. "Wadhaha wa bayyanaha," dan juga telah memperjelas kisah ini. Kemudian beliau tutup dengan sekian banyak faedah dari kisah Nabi, dari surat Yusuf. Tentunya saya tidak ada waktu untuk membacanya, tapi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir dari pertemuan kita tentang surat Yusuf. Semoga pertemuan kita dapat keberkahan, dan insyaallah mudah-mudahan nanti ditranskrip dan dicetak dalam sebuah buku. Wallahu alam bisawab. Demikian saja bisa sampaikan, kurang bisa maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dalam kajian dengan topik yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.